بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dan juga kita bisa melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين والكنايه dan yang namanya lafaz kinayah كل لفظ yaitu setiap lafaz ihtamal at-talaq mengandung makna talak وغيرهu dan juga mengandung makna selain talak وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ dan dia butuh kepada niat untuk terjadinya talak. Karena lafadznya tidak bisa menetapkan talak itu sendiri. Sebab lafadznya punya makna yang banyak. Tidak hanya makna talak. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, هَذَا هُوَ الضَّرْبُ الثَّانِ ini adalah jenis yang kedua daripada lafaz talak. Jadi lafaz talak ada dua, ada yang sharih, yang mana sharih itu adalah tidak mengandung makna lain selain perceraian, ai perpisahan atau terputusnya hubungan suami istri, dan ini tidak butuh dengan niat gitu. Jadi kalau terucap terjadi talak. Wa dharbu tsani dan jenis lafaz yang kedua wa huwa al kinayah yaitu lafaz kinayah. Kinayah itu kan kalau diartikan Indonesianya kiasan sebenarnya. Tapi lebih bagus ngomongnya kinayah aja gitu. Wa yaqa'u talaqu biha terjadinya talak biha dengan lafaz kinayah ma'aniyati itu beserta adanya niat bil ijma'. Artinya ijma' juga menetapkan bahwa lafaz kinayah tidak bisa menetapkan perceraian. Dia hanya bisa menetapkan perceraian jika dibarengi dengan niat si pengucapnya. Waruya kemudian dijadikan dikasih dalil nih. Sebenarnya ijma' juga udah cukup. Jadi orang awam bagi kita ini kalau udah dengar ijma udah enggak usah nanyain ayat lagi, enggak usah nanyain Al-Qur'an, enggak usah nanyain hadisnya, kan ijma. Apa yang sudah disampaikan kepada kita dan itu ijma, maka haram bagi kita untuk mengingkari ijma. Karena Nabi Muhammad mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak mungkin berkumpul, ai bersepakat 'ala dhalalah atas kesesatan. Jadi apa yang sudah disepakati ijma ya udah terima. Waruwiya dan diriwayatkan. Sebenarnya ruwiya ini sighah tamrid ya. Dan kitab-kitab fikih itu kan semuanya hampir semua kitab fikih kalau meriwayatkan hadis tuh pakai apa namanya periwayatannya tuh ta'liq. Ta'liq itu menyisakan sahabat doang. Jadi yang disebutin sahabat doang. Fulannya an fulan itu enggak disebutin, langsung sahabat. Itu kan bentuk kayak gitu namanya ta'liq. Yang bentuk ta'liq begitu itu kan kalau dalam ilmu mustalah hadis masuk kategorinya dhaif kan gitu. Da'if min haitsu sanad, min haitsu as-sanad, dari sisi sanad. Apalagi pakai kalimat ruwiya, itu kan sighatu tamrin. Tapi apa yang disebutkan ini, hadisnya ini sahih. Jadi walaupun dengan sighah tamrid dan juga bentuknya ta'liq, ini hadisnya sahih, bisa dicek dalam kitab-kitab al-hadis. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, qala li rajulin, beliau mengatakan kepada seseorang, qala li imra'atihi, yang mana orang tersebut pernah mengatakan kepada istrinya, habluki ala gharibik, habluki ala gharib. Ini kalimat asing ya, jadi bukan kalimat kita kebanyakan. Ibu orang Arab aja jarang ngomong kayak gitu tuh, habluki ala gharibik. Anshaduki bi rabbi hadhihi al-bayyina. Hal aradta at-talaq? Anshaduki ana. Jadi dia ngomong, jadi Sayyidina Umar dengar ada laki-laki ngomong habluki ala gharibik. Sayyidina Umar mengatakan anshuduka bi rabbi hadhihi al-baniya. Anshuduka bi rabbi hadhihi al-baniya. Hal aradta at-talaq? Anshuduk. Anshuduk itu artinya gue mau nanya sama gitu. Anshuduk. Gue mau nanya nih. Bi rabbi hadhihi al-baniya. Ini demi Tuhan yang Tuhannya rabbi hadhihi al-baniya. Baniya itu maksudnya Ka'bah. Berarti posisinya lagi di Ka'bah, lagi di Masjidil Haram, lagi tawaf. Ada orang laki-laki ngomong ke istrinya, habluki ala gharibik. Habluki ala gharibik itu emang itu istilah yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual sebenarnya. Kalau diterjemahkan secara tekstual, habluki ala gharibik itu artinya susah juga kan itu. Habluki ala gharibik. Anshuduka bi rabbi hadhihi al-baniya. Gua mau nanya nih, bi rabbi hadhihi al-baniya, demi Tuhannya al-baniya, bangunan ini, Ka'bah maksudnya. Hal aradta at-talaq? Lu ngomong kayak gitu maunya talak begitu. Lu ngomong kayak gitu tuh maksudnya talak. Faqala ar-rajul, kemudian laki-laki itu mengatakan, aradtul firaq. Saya bukan mau talak, tapi mau firaq. Mau firaq itu perpisahan. Huwa ma'arad. Kemudian Nabi Muhammad. Sayyidina Umar mengatakan, huwa ma'aradta kalimat habluki ala gharibik. Ma'aradta itu sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Begitu. Ini wa'aradtul firaq. Firaq itu maksudnya talak juga ya. Karena firaq itu bagian daripada si makna talak. Aradtul firaq. Aku menginginkan perpisahan. Maksudnya ya talak juga. Faqala, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, huwa ma'aradta. Kalimat kinayah itu maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalimat itu tuh ma'aradta, tergantung kepengennya apa. Begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu ay radhiyallahu anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna ibnatal jun, ibnatal jun, ini perempuan namanya ibnatul jun, pernah nikah oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diceraiin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa dulu ada perempuan namanya Ibnatul Jun, lamma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha, ketika dia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk berdua di dalam kamar, wadana minha, dan Nabi Muhammad mendekati si Ibnatul Jun ini. Qalat, beliau kemudian mengatakan si Ibnatul Junnya, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, aku mohon perlindungan kepada Allah dari dirimu. Jadi modelnya kayak jijik sama Nabi Muhammad gitu. Ibnatul Jun, a'udzu billahi mink, aduh Ya Allah, perlindungi saya dari Nabi Muhammad gitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu lindungilah aku dari Nabi Muhammad. Gitu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad tuh laki-laki yang jahat sehingga dia minta pertolongan kepada Allah untuk minta dilindungi. Ya Nabi Muhammad marah dengar begitu. A'udzu billahi mink. Qala laqad qulta bi'azimin. Kamu minta perlindungan gara-gara aku minta perlindungan kepada Allah dari saya begitu. Ilhaki bi ahlik, ilhaki. Kalau gitu pulanglah bi ahlik kepada keluargamu. Rawahu al-Bukhari, begitu. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Ilhaki bi ahlik itu sigah lafaz kinayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceraikan si Ibnatul Jun ini. Fa in lam yanwi lam yaqa' talaq. Maka kalau tidak ada niatnya, orang yang nyebut lafaz kinayah, fa in lam yanwi, kalau dia tidak niat, lam yaqa' talaqun, tidak terjadi adanya talak. Li athari Umar, karena ada asar Sayyidina Umar, dan juga karena li annahu law kana yaqa'u bi niyatin, maka karena dan juga, jadi pertama tidak terjadi talak sebab yang pertama karena ada riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karena kalau memang itu maksudnya adalah talak, Sayyidina Umar tentu enggak bakal nanya lagi. Jadi Sayyidina Umar nanya lagi untuk mastiin, habluki ala gharib itu maksudnya apa? Maka butuh niat. Li'annahu law kana yaqa'u bila niyaa, begitu. Karena kalau seandainya lafaz kinayah terjadi talak tanpa ada niat. Jadi kalau orang ngomong kayak begitu aja jadi talak begitu walaupun tidak ada niatnya. Lam yakun litahlifi faidah. Maka tidak ada maksud atau tidak ada faidah untuk tahlif. Sayyidina Umar kan nyumpah. Anshuduka birabbi hadhil baniyah. Birabbi hadhil baniyah kan sumpah. Kalau seandainya talak mungkin bisa terjadi dengan lafaz kinayah, Sayyidina Umar enggak perlu sumpah-sumpah. Itu Sayyidina Umar nyumpah-nyumpah tuh biar didengar sama si laki, biar jawabnya benar gitu. Demi Allah ya. Lu ngomong apa itu maksudnya? Mau talak begitu. Jadi kalau seandainya terjadi bila tanpa niat, tentu Sayyidina Umar enggak perlu nyumpah-nyumpah. Lam yakun litahlifi faidatan, faidatun apa faidatan? Faidatun. Lam yakun litahlifi faidah. Maka tidak mungkin ada manfaat daripada sumpahnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar nyumpah-nyumpah kayak gitu, dia maksudnya bahwa kalimat ini tidak mengandung makna talak. Maka butuh penjelasan. Walamma ba'asan nabiyya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengutus ila Ka'b bin Malik, ila Ka'b bin Malikin ayya'tazila imratahum. Nabi Muhammad mengutus kepada Ka'ab bin Malik utusannya untuk memerintahkan Ka'ab bin Malik ayya'tazila imratahu untuk menjauhi istrinya. Qala laha Ka'bun, kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya ilhaki bi ahliki. Falamma nazalat taubatuhu lam yufarriqin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Walianna al-afaz al-kinayah tahtamilu at-talaq wa ghayruhu. Jadi Sayyidina Ka'ab bin Malik pernah diperintah oleh Nabi Muhammad untuk menjauhi istri. Karena istrinya itu pernah melakukan sebuah dosa. Saya lupa nih. Ka'ab bin Malik nih, kalau enggak salah perempuannya itu, dosanya itu apa namanya? Gimana? Inna imra'ati la tarfut yada lamis, kan gitu. Kalau enggak salah tuh hadisnya ya. Saya lupa. Ntar kita cari lagi. Jadi perempuannya, jadi Ka'ab bin Malik ngadu kepada Nabi Muhammad tentang istrinya yang innahu la tarfudu yada lamis. Perempuan saya tuh kagak nolak kalau dipegang orang begitu. Jadi maksudnya disuruh ya udah pisah dulu bentar, tazil, jauhi istrimu supaya dia tobat. Tapi bukan itu kayaknya hadisnya ya. Ntar kita cek lagi. Lupa ini hadis Ka'ab bin Malik. Qala laha Ka'bun, kemudian Sayyidina Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya ilhaki. Udah pulang aja dah. Bi ahli kepada keluarga. Sudah pulang aja. Gitu. itu pulang aja tuh kalimat kinayah, bukan kalimat sharih. Falamma nazalat taubatuhu, ketika nazalat taubatuhu, ketika sudah mulai nazalat taubatuhu tuh maksudnya berhenti taubatnya. Ka'ab bin Malik, ketika sudah terjadi, maksudnya sudah berpisah, artinya si istrinya sudah kembali ke rumahnya. Lam yufarriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memisahkan keduanya. Padahal dulu Ka'ab bin Malik bilang ilhaqi bi ahli. Tapi ketika mereka sudah berkumpul lagi, Sayyidina Umar, Sayyidina Nabi Muhammad tidak mengatakan lam yufarriq, Sayyidina Muhammad tidak memisahkan keduanya. Padahal kalau kalimat kinayah itu terjadi, walaupun tanpa ada niat, mestinya mereka berdua dan enggak boleh ngumpul lagi. Tetapi mereka berkumpul lagi. Walianna alfadhul kinayah, karena yang namanya lafad kinayah yang tadi disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, tahtamilu talaqa wa ghairahu, dia mengandung makna talak dan juga makna selain talak. Fala yaqa'uhu, ay fala yaqa'u, fala yaqa'u ma lam yanwihi. Maka itu tidak terjadi selama tidak diniatkan untuk talak. Gitu. Kama wa kama annal imsak, sebagaimana bahwasanya imsak, imsak itu menahan diri anit ta'ami, daripada makan, yaitu makna puasa nih. Lamahtamalal ibadata wa ghairaha. Sebagaimana yang namanya imsak, imsak anit ta'am, menahan diri dari makan, itu lama apa lima ya? Kama annal imsak, oh lima. Lima, bukan lama. Kama annal imsaka anit ta'ami lima, ihtamalal ibadata wa ghairaha. Ah gitu. Jadi kan lagi ngomongin nih butuh niat, sebagaimana juga menahan makan, lima ihtamala al ibadata wa ghairaha, yang karena di dalamnya, di dalam menahan makan minum itu mengandung makna ibadah yaitu puasa, wa ghairaha, dan juga mengandung makna lain selain ibadah, selain puasa. Ada gak menahan lapar tapi bukan puasa? Banyak orang nahan lapar, ada yang alasannya lagi diet, orang yang nahan lapar alasannya mau bentuk badan, kan begitu. Jadi kama anna al-imsaka anit ta'ami lima ihtamala ibadata wa ghairaha, sebagaimana juga karena dia mengandung makna ibadah dan selain ibadah, lam yansarif ilaiha, maka tidak menjadi itu ibadah. Lam yansarif, tidak beralih, tidak menjadi apa itu menahan makan, ilaiha, menjadi ibadah, illa bin niyah, kecuali dengan adanya niat. Karena pekerjaan tersebut mengandung dua makna. Kan ya, orang sama sebagai juga sebagaimana juga mandi. Mandi itu pekerjaan yang mengandung makna ibadah dan juga selain ibadah. Ada mandi ibadah, ada mandi yang juga bukan ibadah. Mandi ibadah, mandi janabah. Maka agar mandi ini menjadi ibadah harus dibutuhkan niat. Puasa, pekerjaan menahan makan, menahan minum, mengandung makna ibadah, tapi juga bisa mengandung makna selain ibadah. Bisa saja maksudnya dia itu diet. Maksudnya dia itu emang, dulu ada namanya OCDC. Jadi Corbuzier dulu. Maka karena mengandung makna ibadah dan selain ibadah, lam yansarif, itu tidak menjadi, tidak beralih. Apa itu menahan makan, ilaiha, menjadi ibadah, illa bin niyah, kecuali dengan niat. Summa, kemudian, alfadhul kinayati kathiratun jiddan. Karena yang namanya lafad kinayah kathiratun jiddan, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jadi semua kalimat bisa jadi kinayah. Udah gue gak demen liat lu lagi. Lu pulang sana dah. Udah misalnya lu jangan tidur sama gue dulu dah. Gitu. Capek gua malu. Ah, capek gua malu. Diam aja dah, enggak usah sini-sini lagi dah. Banyak tuh ya. Udah mendingan lu pulang aja sono. Ah, gitu. Udah jangan telepon-telepon gua lagi dah, gitu. Udah enggak usah nanya-nanya lagi dah. Agen itu tuh kalimat kinayah banyak. Karena kalimat itu ya pokoknya sesuatu yang makna perpisahan dan juga tidak perpisahan, yaitu kalimat kinayah. Jadi semua kalimat bisa jadi kinayah. IG-nya diblokir juga kan salah satu makna kinayah itu kan gitu. Tsumma alfadhul kinayati, kemudian namanya lafadz kinayah katsiratun jiddan, jumlahnya banyak. Fanaqtasiru ala dzikri ba'daha, maka kita akan cukupkan ala dzikri ba'daha untuk menyebutkan sebahagiannya saja. Faminha, di antaranya qauluhu, perkataan suami, anti khaliyah. Anti khaliyatun ulu, bebas gitu. Khaliyah bebas. Ay khaliyatun minal azwaj, bebas daripada suami, bebas daripada kewajiban apa, daripada ikatan suami. Wa bariyah, anti bariyah, bebas gitu. Bariyah khaliyah bebas, bariyah bebas, khaliyah juga bebas. Ay bariyatun minal zawji. Wa battah, anti battah, battah ay qata'atil waslatu bainana. Al-batta itu asalnya kuti'atil waslatu bainana, terputus waslah, hubungan bainana antara suami dan istri, antara kita. Wabatlah, antibatlah, min tabattal, dari kalimat tabattal ar-rajulu idha tarakan nikah wan farad. Tabattal, tabattul, tabattul itu menyendiri, semedi itu namanya tabattul. Jadi orang menyendiri untuk kemudian bertafakkur dan juga berkomunikasi dengan Tuhan. Wa tabattal tabtila, kan begitu. Itu dulu ibadahnya orang dulu sebelum apa namanya, sebelum syariat Nabi Muhammad datang, tabattul menyendiri. Anti atau tadi nah kalimatnya anti batlah, dari kalimat tabattal rajulu, yaitu tabattal rajul, menyendirinya seorang laki-laki. Ai min kalimat tabattul, tabattul apa tabattal? Tabattul, tabattul, ni masdar. Tabattulur rajul, ai idza taraka nikaha wan farad, kalau dia meninggalkan pernikahan dan juga memilih untuk jalan sendiri, membujang, tabattul. Wabain, antibain, minal bayin, daripada kalimat bainunah. Itu kan artinya perpisahan juga. Wahwa al-firaq, dan itu maknanya perpisahan, perceraian. Wa yajuzu wa ba'inah, dan juga boleh disebut ba'inah. Tapi yang paling bagus itu ba'in, anti ba'in. Anti ba'in itu beres. Karena menunjukkan bahwa ya ba'in sama kayak haid. Orang enggak perlu nyebut haidoh. Cukup perempuan haid. Karena tidak akan terjadi haid kecuali kepada si perempuan. Begitu. Wal'a'in itu disebutin. Wal'afsahu ba'in. Tapi yang paling fasih, yang paling sesuai. Artinya zauk bahasanya paling fasih adalah ba'in. Kahaidin wa talikin, sebagaimana kalimat haid dan juga kalimat talak. Wa anti hurrah, engkau bebas. Wa anti bari, wa anti wahida, engkau sendiri ya satu. Wa tadi, wa tadi, udah terserah lu dah mau ngapain. Wastabri'i rahimak, wastabri'i, wastabri'i, udah bebasin rahimu, bebaskan rahimu. Wastabri'i rahimik, rahimik apa rahimak, rahimaki. Wa ilhaki bi ahli, pulang sana kepada keluargamu. Habluki ala gharibik, habluki ala gharibik, habl itu kan artinya kandungan. Habluki ala gharibik, kandunganmu jauh-jauh dah begitu. Wa ma asbaha dzalika, dan juga apa yang semakna dengan makna daripada al-kinayah. Kaqaulihi, sebagai seperti perkataan laki-laki, ukhruji, keluarlah. Wa idhabi, pergi sana. Wa safiru, jauh-jauh sana jalan. Wa taqanna'i, wa taqanna'i itu taqanna. Gua enggak mau lihat lu lagi. Tutup diri lu gitu. Wa taqanna'i. Tutup diri lu. Jadi maksudnya gua enggak mau lihat lagi, tutup diri lu. Wa tasattari, tasattari, dan tutuplah dirimu. Wa bini, bini itu jadilah dirimu bainunah kepadaku gitu. Bi. Wab'idi, wab'idi, dan menjauhlah. Watajarra'i, tajarra'i ini artinya apa? Ay ka'sal firaq. Tajarra'i ini artinya apa ya? Oh, tajarra'. Tajarra'i itu nih. Apa namanya? Tajarra'a. Man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a. Tajarra'a itu ngegleg-gleg. Minum, gleg-gleg. Tapi maksud kinayahnya dari mana tuh? Wa ma asbaha dzalik ka qawlihi, sebagai dan juga apa yang sama dengan itu, seperti perkataan anti haram, lu kan udah haram lagi, gua enggak halal lagi buat lu gitu. Au anti alayya muharramah, engkau bagi diriku tuh muharramah, udah jadi enggak halal lagi. Au haramtu, gitu. Aku mengharamkan dirimu untukku. Itu yang namanya kalimat kinaya. Summa inna wa at-talaqu biqaulihi, kalau dia ngomong talak, kalau dia ngomong talak, inna wa, kalau dia niat talak, biqaulihi dengan perkataannya anti alayya haramun, dia ngomong anti alayya haramun, engkau bagi diriku haram, dan dia berniat talak dengan kalimat tersebut, wa nahwiha, ay wa nahwaha, wa nahwiha ya. Tsumma inna wa at-talaqa bi qawli anti alayya haramun wa nah wa nahwuha wa nahwuha. Nafadha raj'iyan, maka terjadi talaknya talak raj'i. Wa inna wa adadan, tapi kalau dia niatnya adalah talak bain, langsung mau tiga begitu. Waqa amanawa, maka terjadilah apa yang dia niatkan. Jadi tergantung niatnya apa. Kalau makanya laki-laki ini kudu punya kalau bahasanya almarhum Zaidun MZ, stabilitas temperatur batin. Ah gitu. Stabilitas temperatur batin itu bisa diperoleh dengan ilmu dan juga iman. Dia ngerti ilmu talak, dia juga paham dengan iman. Maksudnya tahu bagaimana harus bersikap sebagai suami. Jadi suami itu jangan ambekan. Jadi suami itu jangan baperan, maksudnya baper sama istri dalam arti dikit-dikit. Kan gayanya anak sekarang nih, mental head begitu. Padahal bukan mental head, itu mecengeng namanya. Mental head itu cengeng, jadi kecengengan dia ditutupi dengan kalimat-kalimat yang kayaknya keren, mental head healing gitu. Itu kan jenis-jenis cengeng semua. Baru kerja seminggu, udah mental head, mau healing, itu mecengeng namanya. Kan ya, baru dikit sakit dikit udah bilang kita mau pisah, kita nggak cocok sama gitu. Jadi perempuan, jadi kita tinggal di zaman yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu, yang kita kalau nggak drama, kita nggak ini. Jadi orang tuh harus drama sekarang untuk dinotis semua orang, jadi harus jadi orang drama dikit beda dikit cerek, beda dikit langsung curhat di Facebook, curhat di di status WhatsApp, itu kan aib, itu aib keluarga. Ini laki-laki juga harus punya ilmu soal talak, dan juga dia punya stabilitas temperatur batin gitu. Jadi nggak tiba-tiba kesel sama bininya dia talak begitu, dia ngomong ke orang-orang gitu. Wa inna wa adadan, artinya kalau ucapan dia tuh kudu detail, dia mengucap kayak gitu tuh maksudnya talak gitu. Maksudnya talak kebubukan. Kan anak-anak sekarang kan pada sok-sokan ya macam-macam gitulah. Gedek ngelihatnya anak sekarang tuh. Jadi perkara dikit aja di dramanya panjang banget gitu. Gitu. Sama laki begitu, istri juga begitu. Jelek semuanya. Wa inna wa adadan, kalau dia niat dengan kalimat itu adadan, jumlah talaknya banyak, artinya tiga, maksudnya talak tiga, waqa amanawa, maka dia jadi itu talak tiga sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa inna wa zihara, tapi kalau yang dia niatkan dengan kalimat itu zihar, karena kalimat anti alayya haram, kalau bagi saya anti halaya haram itu lebih tepatnya zihar memang. Karena menjadikan istri, menyebut istri dengan sebutan yang bagi dirinya itu mahram. Zihar itu kan aslinya anti kabahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Punggung ibuku itu bagian tubuh yang bagi dia haram. Artinya tidak boleh digauli karena dia mahram begitu. Jadi penyebutan anti alaya haram itu kalau buat saya itu lebih dekat kepada zihar. Tapi kalau mau maksudnya talak, itu juga talak. Wa inna wa zihar. Tapi kalau yang dimaksud adalah zihar, dia niat ucapin kayak gitu zihar, fahuwa ziharun. Maka itulah yang namanya zihar. Wa inna wa talak wa zihar ma'an. Kalau kemudian dia berniat dengan kalimat tersebut sekalian dua, zihar juga, saya mau zihar juga, mau talak juga, ma'an berbarangan fa'aujuh, maka banyak pendapat di kalangan ulama mazhab. As-sahuha yang paling sah, yatakhayyaru baina ja'lihi talaqan wa ziharan. Orang ini diminta untuk memilih. Lu ngomong kayak gitu, maksudnya apa? Maksudnya dua pausat, saya mau talak sekalian mau zihar, kagak boleh dua-duanya. Kudu pilih salah satunya doang. Ini kat satu kalimat, maksudnya enggak boleh dua begitu. Wa bihadza qala Ibnu al-Haddad. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu al-Haddad. Ini saya enggak tahu Ibnu al-Haddad ini. Enggak belum ngecek. Wa bihadza qala Ibnu al-Haddad wa aktsarul ashab. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu al-Haddad wa aktsarul ashab dan kebanyakan ashabus Syafi'iyah. Wala yunaffadzul isnanu ma'an. Tidak bisa dijadikan wala yunaffadz, tidak bisa dieksekusi dua maksud sekaligus. Yang bisa terjadi hanya satu maksud, enggak bisa dua sekalian. Bila khilaf tanpa perdebatan. Jadi kalau dia maksudnya dua, maka tidak bisa dua-duanya jadi, tapi cukup satu, satu saja. Karena kalau zihar kan tidak menjadikan talak. Ya zihar ntar dia sumpah. Wallahu a'lam. Oh, wallahu a'lam. Ntar kita lanjutin besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para masyayikh, para buya. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, saya mohon koreksi. Dan Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.